Wahai engkau, wahai engkau yang hidupmu membutuhkan pertolongan darinya. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah, sallu, sallu, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslim. Wahai engkau yang menyimpan rasa kangen untuk bertatapan wajah dengan keindahan beliau. Ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, sallu, sallu, sallu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Semua yang apabila melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mengerjakan kehidupan di siang hari dan malam hari, ingin senantiasa didampingi olehnya. Ya bayakhtubu wisalahu, ya qodatan wa manama, sallu, sallu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa sallam الفاتح الخاتم المقرب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. وصل على محمد المصطفى المجدب المحبب. صل على محمد ما لاح بدر وغاب غياب. Dari kehancuran, dari kehancuran.